Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aci Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 43. Kalimat kunci hari ini adalah... Doushite deshouka? Maksudnya, mengapa kira-kira ya? Anna sedang mengikuti karya wisata universitasnya. Hari ini mereka mengunjungi Purihimeji di Provinsi Hyogo. Purihimeji terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Para mahasiswa menyimak penjelasan Profesor Suzuki. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 43. Kalimat kuncinya adalah... Doushite deshouka? Maksudnya, mengapa kira-kira ya? Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki mengatakan, Puri Himeji dikatakan adalah puri keajaiban. Adalah Puri Himeji. Nama tempatnya, Himeji, diikuti oleh jo yang berarti puri. Wa. Adalah partikel penanda topik. Kiseki. Adalah keajaiban. No. Adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Shiro. Adalah puri. Loh, puri itu jo, kan? Kalau puri diucapkan tanpa nama, maka bahasa Jepangnya adalah shiro. Kata to yang mengikutinya adalah partikel yang mengindikasikan kutipan. Iwareteimasu. Artinya dikatakan adalah bentuk pasif dari iimasu. Yang artinya mengatakan adalah iwaremasu. Dikatakan. Dan bentuk te dari iwaremasu adalah iwarete. Jika kita mengucapkan bentuk te dari kata kerja bersamaan dengan imas, maksudnya suatu tindakan atau keadaan tengah berlangsung ya. Betul sekali. Kemudian Profesor Suzuki menanyakan para mahasiswanya. Doushite deshouka? Maksudnya, mengapa kira-kira ya? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Doushite adalah mengapa. Ini adalah kata untuk menanyakan alasan atau penyebab. Dalam kalimat resmi, doushite menjadi naze. Mengapa? Deshou adalah kira-kira, berpikir, atau mungkin. Ini mengungkapkan perasaan menduga atau mengambil kesimpulan sendiri. Ka adalah partikel pada akhir pertanyaan. Kini mari kita berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Doushite deshouka? Rodrigo menjawab pertanyaan Profesor Suzuki. Sensou demo yakenakatta kara desu. Karena tidak terbakar bahkan dalam perang. Sensou adalah perang. Demo adalah partikel yang berarti bahkan. Ini menekankan arti bahwa bahkan dalam perang. Yakenakatta adalah tidak terbakar. Ini adalah bentuk informal dari yakemasen deshita. Bentuk masnya adalah yakemas, yang artinya terbakar. Apa bahasa Jepangnya perdamaian? Perdamaian adalah heiwa. Selanjutnya kara adalah karena. Ini adalah partikel yang mengindikasikan alasan. Des adalah ungkapan sopan di akhir kalimat. Puri Himeji terbuat dari kayu. Namun karena tidak pernah terbakar, puri itu mempertahankan bentuknya selama 400 tahun. Pada Perang Dunia Kedua, sebuah bom dijatuhkan di atas puri itu. Namun katanya tidak meledak. Puri Himeji memang menarik. Saya pernah mengunjunginya dulu. Sepertinya karena Rodrigo suka novel sejarah, ia jadi tahu banyak tentang puri-puri. Anna lalu berkata pada Rodrigo. Sasuga, Rodrigo. Hebat, Rodrigo. Dalam konteks ini maksudnya adalah memang dimaklumi kalau Rodrigo pandai dalam hal sejarah. Sasuga adalah kata pujian. Rodrigo merujuk pada Rodrigo. Rodrigo adalah teman dekat Anna, jadi Anna memanggilnya menggunakan namanya saja tanpa sebutan kehormatan. Kita akan merasa senang jika ada yang memuji kita dengan mengatakan sasuga. Kini mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 43. Kalimat kuncinya adalah どうしてでしょうか? Maksudnya, mengapa kira-kira ya? Himeji-jou-wa 奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか? 戦争でも焼けなかったからです。さすが、ロドリゴ! Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari desho, suatu ungkapan dugaan. Dalam situasi seperti apa kita dapat menggunakannya? Sensei mengatakan, gunakan desho pada akhir kalimat saat membicarakan mengenai perkiraan masa depan atau sesuatu yang tidak pasti. Saat Anda menggunakannya dengan kombinasi bersama kata benda atau kata sifat, ganti des pada akhir kalimat dengan desho. Mari kita coba mengatakan mungkin akan hujan besok. Besok adalah ashita. Hujan adalah ame. Akan hujan besok adalah ashita wa ame desu. Jika Anda ganti des dengan desho, maka menjadi ashita wa ame deshou. Besok mungkin akan hujan. Saat Anda menggunakannya dengan kombinasi bersama kata kerja, gantilah kata kerja menjadi bentuk biasa seperti bentuk kamus atau bentuk nai, lalu tambahkan desho di belakangnya. Mari kita coba mengatakan ia mungkin akan pergi. Pertama, mari mencoba mengatakan ia akan pergi. Ia bagi laki-laki adalah kare. Pergi adalah ikimasu. Maka menjadi kare wa ikimasu. Sekarang bentuk kamus dari ikimasu adalah iku. Jadi kalimat ia mungkin akan pergi adalah kare wa iku deshou. Dalam pelajaran 25 kita telah mempelajari yoda. Bentuk informal dari yodesu. Ini serupa dengan desho. Tapi apa perbedaannya? Mari kita bandingkan dengan contoh-contoh. Kare wa iku yō desu. Artinya, ia tampaknya akan pergi. Kare wa iku desho. Artinya, ia mungkin akan pergi. Seperti dijelaskan tadi, kita gunakan yō desu atau yoda saat Anda merasa ia akan pergi menilai dari situasinya. Gunakan desho saat Anda menduga apa yang mungkin terjadi di masa depan. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Itu suara bel. Dalam bahasa Jepang ada kata yang menggambarkannya. Pimpom. Saat seorang kontestan kuis memberikan jawaban yang benar, sang pembawa acara mengatakan pingpong. Apakah ada kata bagi jawaban yang salah? Buuup. Bunyinya adalah buuup. Ini berasal dari suara bel. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan pingpong dan buuup. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Puri Himeji juga dikenal sebagai puri shirasagi atau kuntul putih. Shirasagi adalah sejenis burung. Ada banyak teori yang menjelaskan asal nama ini. Namun yang paling populer adalah bahwa puri putih itu terlihat seperti burung shirasagi. Apakah Anda menikmati pelajaran 43? Kalimat kuncinya adalah どうしてでしょうか? Maksudnya, mengapa kira-kira ya? Ikutilah episode selanjutnya.